الرحمن. ومنها berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, di antara pelajaran yang perlu diambil dari perang Uhud di antaranya adalah anna man adarahu Allah fi at-takhalluf 'ala al-jihad li maradin aw 'araj yajuzu lahu al-khuruj ilayh وإن لم يجب عليه كما خرج عمر بن الجموح وهو أعرج. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, sesungguhnya siapa saja yang diberikan uzur oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ikut berjihad karena dia sakit atau pincang, ya boleh, dia mau ikut jihad ya boleh, walaupun gak wajib. Sebagaimana kisahnya Amr bin Al-Jamuh dalam keadaan pincang, tapi dia tetap pengen ikut jihad. Mau berangkat? Ya boleh, silahkan. Enggak, ya memang uzur, sakit, pincang, buta, cacat, enggak ikut, ya uzur. Allah yang kasih uzur. Udah di rumah. Mau ikut, ya monggo, silahkan, tidak mengapa. Karena tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini penting. Orang-orang yang diberikan uzur memang udah ketetapan dari Allah, tapi dia enggak ikut, dia mau ikut ya monggo silahkan, jangan dilarang ya monggo. Karena Amr bin Al-Jamuh ikut perang juga ketika perang Uhud. Nah, ini harus diperhatikan. Wallahu a'lam.